Pagi ini kita akan bersama-sama membahas tentang hati nurani manusia. Ya, sering kita salah mengerti hati nurani, orang sering katakan, ah itu berarti suara Tuhan. Belum tentu, saudara. Maka kita belajar pagi ini berdasarkan terang firman Tuhan, apakah hati nurani manusia itu. Mari kita melihat definisi yang umum katakan, saya ambil dari KUPI, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Di situ dikatakan, hati nurani adalah perasaan hati yang murni dan yang sedalam-dalamnya. Kalau hati nurani yang murni, berarti apa? Yang benar. Itu menurut pandangan manusia. Murni berarti benar. Tidak kena kotoran ini, kena kotoran itu. Karena murni, pure, apa adanya. Lalu menurut ensiklopedia Alkitab, apa yang dikatakan tentang hati nurani? Ya, terus. Hati nurani adalah alat. Alat, saudara. Yang dengannya orang memahami tuntutan-tuntutan moral Allah. Hati nurani itu berarti hanya alat yang Tuhan tempatkan dalam hati kita. Supaya apa? Memahami tuntutan moral dari Allah sendiri. Dan yang menyebabkan derita baginya, bagi manusia itu, jikalau manusia tidak memenuhi tuntutan itu. Ini saya ambil dari ensiklopedia Alkitab. Definisinya dia, jelas hati nurani hanya alat. Kalau tidak menuruti suara hati nurani itu, maka manusia akan menderita. Itu hati nurani yang benar. Jadi, saudara, hati nurani tidak selalu suara Tuhan. Bisa suara manusia sendiri. Tidak selalu suara Tuhan. Yang kedua, hati nurani itu dapat menjadi panduan bagi seseorang untuk melakukan yang baik atau yang buruk. Itu suara hati, hati nurani itu. Nah, kita lihat contoh Saulus yang menjadi nama, yang ganti nama menjadi Paulus. Saulus seorang ahli Taurat, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan baik. Dan hati nurani dia mengatakan, orang-orang Kristen, pengikut Kristus itu tidak benar. Sehingga dia, tuntun hati nurani dia, bertindak apa? Kejar orang Kristen, bunuh orang Kristen. Itu Saulus yang dulu. Hati nuraninya dia mengatakan benar, menyiksa, menganiaya orang-orang percaya. Itu hati nurani dia, ketika dia belum dikuasai oleh Tuhan. Sehingga hati nurani tidak selalu sama dengan suara Tuhan. Dipengaruhi oleh lingkungannya, dipengaruhi oleh pendidikan dia, dipengaruhi oleh orang-orang sekitar dia, sehingga dia mengatakan orang Kristen atau pengikut Kristus itu tidak benar. Ya, kita lihat yang berikutnya. Yang ketiga, hati nurani adalah suatu sistem peringatan bagi hidup kita ini. Tadi katakan alat dari Tuhan, peringatan dari Tuhan. Apa? Sebagai contoh, ketika kita sakit fisik, fisik kita sakit, kita mengerti. Ada sesuatu yang enggak beres pada tubuh kita. Kepala kita selalu pusing, sesuatu yang enggak beres. Kok pusing terus? Perut kita selalu sakit, entah itu kram, entah itu apa, mulus dan segala macam. Ada yang enggak beres pada tubuh kita. Nah, seperti itulah hati nurani. Hati nurani juga bisa menggambarkan bahwa ada sesuatu dalam kerusakan jiwa kita, ada yang enggak benar dalam kehidupan kita. Ada yang rusak pada rohani kita. Itu hati nurani, fungsi hati rohani sebagai alat memberi peringatan pada kita. Jadi kita dapat berikan suatu rangkuman dari apa itu hati nurani. Intinya hati nurani perlu penerangan Roh Kudus supaya apa? Supaya terus dengar suara Tuhan, supaya Tuhan boleh pakai hati nurani sebagai alat Tuhan untuk boleh mengerti. Maka itu ya. Jadi hati nurani perlu diterangi oleh Roh Kudus. Yang berikutnya, hati nurani dan iman tidak bisa dipisahkan. Hati nurani kita dan iman kita kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan kalau kita mau hidup benar. Kalau kita mau hidup sesuai apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita. Di hati nurani dan iman kita tidak bisa dipisahkan. Kalau hati nurani itu diisi hal-hal yang salah, standar yang salah, seperti Saulus tadi itu, maka tindakan dia juga salah. Keputusan dia juga salah, karena yang masuk salah, keluarnya juga salah. Karena itu penting sekali, arti yang pertama itu, hati nurani dan iman dan terpisahkan, bahwa hati kita disucikan, dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga tindakan kita benar sesuai dengan yang Tuhan maksudkan. Kalau input dari luar itu, kita harus hati-hati. Jangan sampai dari luar itu mempengaruhi kita, atau dari luar itu membengkokkan keinginan hati kita itu menjadi keinginan pribadi saja, bukan keinginan yang sesuai apa yang Tuhan kendaki. Kita harus hati-hati, aware, waspada. Jangan sampai input dari luar, masukan dari luar itu, jadi pandangan-pandangan orang lain, atau buku-buku pelajaran yang kita baca, atau pendidikan yang kita terima, jangan sampai hati nurani kita dibengkokkan oleh pengaruh yang luar itu, sehingga kita melakukan apa yang menurut kita benar, keinginan kita saja. Dan jangan sampai lingkungan luar itu menumpulkan hati nurani kita. Kita seolah ketutup, tidak melihat yang benar yang apa. Jadi, itulah, di hati nurani jangan sampai dibengkokkan atau ditumpulkan oleh lingkungan yang ada di sekitar kita ini. Nah, Alkitab mencatat ada 7 tipe atau jenis hati nurani itu. Mari kita lihat satu persatu apa yang Alkitab katakan tentang hati nurani. Yang pertama, hati nurani yang jahat. Itu tercatat dalam Ibrani pasal 10 ayat 22. Saya bacakan untuk kita semua ya. Ibrani pasal 10 ayat 22, demikian firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi, kita mencatat ada hati nurani yang jahat. Dan kata menghadap secara garis miring karena punya arti yang khusus. Apa itu arti menghadap? Ya. Jadi kita melihat, Alkitab mencatat ada hati nurani yang jahat, berarti bukan dari Tuhan, karena jahat itu tadi. Oke, kita melihat apa itu artinya menghadap. Ada dua, satu lagi ya sebelumnya, setelah sebelum Ibrani, ada satu lagi Timotius, ya, slide sebelumnya. Ya, Timotius pasal 4, 1 dan 2, mengatakan demikian. Tetapi roh, rohnya huruf besar, berarti roh Allah, dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi, ada hati nurani yang dipengaruhi oleh setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, tanda mereka. Cap resmi. Katakanlah, di hati nurani sudah diduduki, dikuasai oleh roh-roh penyesat dan ajaran setan. Nah, itu Alkitab sudah mengatakan ada hati nurani yang jahat. Kita kembali ke Ibrani pasal 10 ayat 22. Apa arti kata menghadap? Menghadap adalah suatu tindakan yang sering kita lakukan secara terbuka, akrab, dan tanpa keraguan. Nah, maka Paulus mengatakan, ketika hati nuranimu jahat, datanglah kepada Tuhan, menghadap pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan tidaknya sekali. Tidak hanya sekali, berkali-kali. Datang pada Tuhan, mohon Tuhan memurnikan hati nurani kita yang jahat itu. Datang pada Tuhan berkali-kali dengan terbuka, dengan akrab, berarti dekat dengan Tuhan tanpa ragu-ragu, karena percaya Tuhan akan menyucikan hati nurani kita yang jahat itu. Nah, firman Tuhan jelas kepada kita, hati nurani jahat itu ada pada diri manusia karena pengaruh kejahatan. Maka kita perlu membersihkan itu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Maka hati yang telah dibersihkan dan iman yang yakin sepenuhnya akan mendominasi hati kita. Akan menguasai hati kita. Sehingga ketika hati nurani yang jahat tadi sudah disucikan, maka apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu semua didominasi oleh keinginan Roh Kudus. Saulus seorang yang buta rohani, saya pakai kata Saulus, nah dia waktu itu ya, belum ganti nama, masih Saulus, buta rohani. Artinya apa? Rohani dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Buta. Karena dia mengikuti suara hati nurani yang belum disucikan itu, sehingga dia hidup dalam kejahatan. Hati nurani dia buta. Maka disembuhkan. hanya dengan Tuhan Yesus yang terang dunia itu. Tadinya buta, gelap, tidak lihat apa-apa. Nah, Yesus datang, secara khusus Yesus datang menemui pribadi Saulus, maka Saulus bertobat dan dia bertekad menjadi pelayan Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup mengubah hati seorang yang jahat, hati nurani jahat itu menjadi bersih, menjadi suci, dan melihat terang itu, yaitu terang Tuhan Yesus itu sendiri. Yang kedua, tipe hati nurani yang kedua adalah hati nurani yang lemah. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-10. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, maksudnya tanda petik, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu akan dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Konteks ayat ini kan mengatakan ketik bagi kita orang-orang yang percaya tidak ada berhala. Yang ada Tuhan. Berhala itu apa? Itu palsu, enggak ada apa-apanya. Nah, ketika kita orang percaya di dalam kuil lalu makan, orang lain yang tidak percaya atau yang orang baru jadi Kristen, dia akan bingung, loh, lah kok orang Kristen yang kata sudah senior, yang kata sudah biasa hidup bersama dengan Tuhan, kok makan di kuil? Dia tidak mengerti sepenuhnya, maka yang dikatakan orang yang tidak punya pengetahuan, ya, kan jadi bingung, oh berarti kita enggak boleh makan. Ya, jadi karena bila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, kita orang percaya ini punya pengetahuan, nah orang yang melihat kita, ini orang Kristen yang hebat ini ya, sudah senior, maka dalam kuil, maka orang lemah hatinya dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala. Di orang yang tidak sungguh-sungguh mengerti akan apa? Oh, boleh ya makan daging persembahan berhala. Karena dia tidak belum atau sungguh-sungguh mengerti apa itu ajaran Kristen. Maka kita melihat bagi kita orang-orang percaya hanya ada satu Allah. Ada satu Allah, yang lain itu palsu, bukan yang sejati. Bagi kita itu. Nah, maka kita makan makanan tadi ya, makan seperti persembahan dari kue, lalu kita makan, bagi kita enggak ada masalah, semua itu berkat dari Tuhan. Tapi bagi yang enggak ngerti, akan bingung. Bagi pemula atau orang Kristen yang masih belum mengerti sungguh-sungguh ajaran Kristen, yang masih memegang teguh keyakinan bahwa penyembahan berhala itu real, maka daging bekas persembahan itu tidak boleh dimakan. Bagi mereka yang tidak mengerti. Bagi kita, enggak ada masalah. Karena kita berdasarkan kasih karunia Tuhan dan kita mengerti, tidak ada berhala itu. Di semua makanan adalah berkat dari Tuhan. Kita boleh makan. Jadi intinya, kita dalam diri batu sandungan orang-orang lain yang belum mengerti tentang kekristenan. Hati-hati sikap kita. Jadi kalau dapat makanan dari kuil kita boleh makan, boleh, tapi di rumah. Ya, tidak perlu ditunjukkan pada orang-orang lain. Ya, yang ketiga, Alkitab mengatakan ada hati nurani yang baik. Tadi ada yang jahat, sekarang ada yang baik. 1 Petrus pasal 3 ayat 16, Tuhan mengatakan demikian. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang berfitnah kamu, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka. Orang-orang yang percaya pada Tuhan punya hati nurani yang baik. Nah, kita lihat ada contoh dua orang, yaitu Stefanus dan Paulus. Apa yang dilakukan oleh Stefanus? Dia bekerja dengan keras memberitakan firman Tuhan. Dia punya hati nurani yang baik. Dia bersikap yang baik. Taat pada perintah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang tidak setuju dengan dia, marah pada dia. Sehingga apa? Ketika dia memberitakan firman Tuhan, dia ditangkap, lalu dia dirajam dengan batu. Tapi Stefanus orang setia pada Tuhan. Dan Tuhan melihat hati dia. Sehingga dia, waktu Stefanus menjelang akhir hidupnya, dia berkata, lihat, surga terbuka dan aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Itu upah, reward dari Tuhan. Ketika orang yang percaya setia pada Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan menderita karena pemberitaan itu, maka Tuhan katakan, kamu boleh bersama-sama dengan aku. Paulus juga setia pada Tuhan, dia menderita, dia dipenjara, dia disiksa, dan segala macam dia lakoni semua itu dengan baik. Sehingga ketika dia disiksa, dia tetap setia pada Tuhan. Hati nurani dia, hati nurani yang baik. Dan dia tetap setia pada Tuhan, walaupun banyak penderitaan yang dia alami. Yang keempat, hati nurani yang suci. 1 Timotius pasal 3 ayat 9. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Apa maksudnya hati nurani yang suci itu? Hati nurani terus bersandar kepada Tuhan. Hati nurani yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Maka firman mengatakan itulah hati nurani yang suci. Yang kelima, hati nurani yang murni. Kisah para rasul pasal 24 ayat 16, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Artinya apa? Tindakan dia tidak pura-pura. Kalau di depan manusia, kita bisa berpura-pura, saudara. Kenapa? Orang enggak tahu sedalam-dalamnya hati kita ini. Kita bisa bertindak saleh, bertindak baik, berinasehat, dan segala macam. Tapi Allah sendiri yang tahu. Nah, ketika kisah para rasul mencatat bahwa aku hidup benar, aku hidup yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Hati nurani yang murni adalah salah satu senjata yang penting untuk suatu kehidupan rohani dan pelayanan yang berhasil. Berarti kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh hati nurani yang murni, tidak mengori, oh saya melayani demi itu, atau saya melayani karena uang, saya melayani demi nama besar saya melayani karena supaya saya dipuja-puji orang, bukan itu. Hati nurani yang murni, yang benar di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Maka suatu alat yang sangat penting bagi kita ketika melayani Tuhan dengan benar. Tidak demi dan segala macam. Kita melayani karena Tuhan. Kita melayani karena mengasihi Tuhan. Kita melayani karena melihat orang lain banyak belum mengenal tentang Tuhan. Maka saya melayani mereka. Yang ketujuh, yang keenam, hati nurani yang tertuduh. Ini ayat luar biasa di Alkitab, di Roma pasal 2 ayat 14-15, yang demikian firman Tuhan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hukum Taurat itu sudah ditulis dalam hati manusia. Tertulis dalam hati manusia. Ya, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan firman Tuhan mengatakan ketika mereka tidak mengerti suara hati nurani ini yang tertulis firman Tuhan itu, berarti mereka apa? Saling menuduh. Hati nurani mengatakan, kamu tidak benar, kamu tidak benar. Jadi permasalahannya, sering kita memadamkan suara hati nurani itu. Tuhan berikan baik dalam kehidupan kita, tapi kita yang sering mengabaikannya, bahkan kita sering menyingkirkannya. Jadi tadi dikatakan suara hati nurani bukan suara Tuhan, benar. Tapi Tuhan tuh ingin berbicara kepada kita melalui hati nurani dan alat Tuhan itu. Tetapi kita sering memadamkan suara hati nurani itu. Tuhan ingin menyucikan hati kita. Tuhan ingin kita hidup benar di depan Tuhan. Maka hati nurani alat Tuhan. Tapi kita sering mengabaikan suara Tuhan itu. Sehingga hati nurani kita dikuasai keinginan pribadi kita, dikuasai kemauan kita sendiri, sehingga kita melupakan Tuhan. Pada jelas mengatakan hati nurani itu ada hukum yang ditulis oleh Tuhan pada kita. Nah, jadi Roma pasal 2 ayat 14-15 ini mengatakan bahwa hukum Taurat itu ditulis dalam hati tiap-tiap manusia. Nah, terserah bagaimana manusia itu mau mendengarkan, mau mengikuti, atau mau menolaknya. Yang ketujuh, hati nurani yang disucikan. Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah pada Allah yang hidup. Jadi, ayat ini mengatakan bahwa Yesus mempersembahkan dirinya sendiri supaya apa? Hati nurani kita itu disucikan, hati nurani kita itu benar di hadapan Allah, sehingga apa yang kita lakukan berdasarkan hati nurani adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan rencana Allah. Kalau perbuatan kita hanya ikuti suara kita yang belum disucikan itu, maka artinya apa? Perbuatan kita hanya perbuatan yang sia-sia, karena hanya ingin mengikuti suara hati kita saja. Suara hati yang belum disucikan oleh firman Tuhan. Cuma dikasih Tuhan, betapa luar biasanya darah Yesus itu. Dia, Alkitab mengatakan bahwa darah Kristus merupakan pusat dari konsep penebusan di dalam perjanjian baru. Konsep penebusan dalam perjanjian baru itu dengan darah Tuhan Yesus. Di atas salib, Kristus mencurahkan darahnya agar apa? Dosa-dosa kita dihapuskan. Ketika dosa kita dihapuskan berarti apa? Kita didamaikan dengan Allah. Ketika kita berbuat dosa, berarti kita apa? Terpisah dari Allah. Kita adalah musuh dari Allah. Alkitab mengatakan, kita dikatakan mati secara rohani. Terpisah dari Allah. Itu dosa kita. Nah, ketika kita terpisah dari Allah, berarti apa? Kita adalah musuh Allah sendiri. Yesus datang ke dunia, mengampuni dosa-dosa kita, dengan darahnya menyucikan kita, berarti mendamaikan kita dengan Allah. Kita tadi yang seteru dengan Allah, lawan Allah, sekarang menjadi teman Allah. Karena darah Kristus. Itu konsep dari perjanjian baru yang begitu kental, mengatakan darah Yesus menyucikan kita dan mendamaikan kita antara manusia dengan Allah. Darah inilah, setelah menyucikan kita, maka kita dengan iman melayani Tuhan tanpa kesalahan, tanpa ragu-ragu lagi. Kenapa? Kita sudah disucikan. Sehingga apapun yang kita lakukan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan. Hati nurani yang disucikan oleh Tuhan. Lalu apa sih tujuannya kita belajar ini semua? Apa sih kita mengerti ada tujuh tipe hati nurani itu? Yang pertama, pengertian tentang hati nurani bukan sekedar memiliki pengetahuan tentang Alkitab atau menyediakan diri kita secara akademis. Bukan. Kita mengerti tujuh jenis hati nurani itu bukan sekedar memenuhi pemikiran kita, pengetahuan kita secara kognitif. Bukan. Yang Tuhan inginkan apa? Ketika kita mengerti hati nurani yang sudah disucikan itu, maka gaya hidup kita akan benar di hadapan Tuhan. Maka cara kita berkata, cara kita bertindak, bahkan cara kita berpikir harus selaras dengan cara Allah. Karena hati nurani kita sudah disucikan. Yang kedua, ya, ayat ini diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 13, yang mengatakan demikian. Peganglah sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Sehingga ketika Timotius ikut bersama-sama Paulus, maka Paulus memberikan pengajaran-pengajaran kepada Timotius. Karena Timotius sebagai seorang anak muda, mengalirkan suatu jemaat, banyak hal yang harus dia pelajari. Maka Paulus memberikan nasihat ini kepada Timotius. peganglah sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar dia terus berpegang sehingga hati nurani dia disucikan, dibarui di dalam Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dia lakukan ketika dia melakukan pelayanan, melakukan pengembalaan itu benar. Ya, ini. Lakukanlah itu supaya apa? Hidupmu benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketika kita perlu belajar terus-menerus mengenai hati nurani ini, yang kedua yaitu dengan hati nurani yang telah disucikan, seseorang dapat mengajarkan firman Allah dengan benar. Hidupnya menjadi teladan dalam kebenaran, iman, dan kesucian. Jadi, kita perlu belajar lebih dahulu, saudara, sebelum kita boleh mengajarkan orang lain. Bagaimana kita memberikan sesuatu yang benar, kalau kita belum mengerti apa itu yang benar. Maka kita perlu diisi hal-hal yang benar itu. Yang kedua, hati nurani kita juga perlu sucikan. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, sesuai dengan maksud Tuhan. Sehingga ketika kita mengajarkan firman yang benar itu, maka hidup kita terlebih dahulu menjadi teladan untuk orang lain. Dan hidup kita harus di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan itu. Dan hidup kita harus dalam kesucian, apa yang Tuhan ajarkan pada kita. Jadi jemaat dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan, betapa pentingnya kita harus mendedikasikan seluruh hidup kita untuk pelayanan pada Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan sudah tempatkan kita. Karena untuk itulah Tuhan sudah berikan kita kehidupan. Supaya kita boleh hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi hidup kita dan hidup yang sembarangan atau asal hidup. Tidak, saudara. Hidup kita sudah direncanakan oleh Tuhan. Maka Tuhan berikan kita hati nurani. Maka kita terus mohon pada Tuhan. Supaya hati nurani kita disucikan oleh Tuhan. Sehingga setiap perkataan kita itu benar. Sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan ciptakan kita ada maksud tertentu. Tuhan ciptakan kita, Tuhan semuanya blueprint untuk kita. Harusnya kita hidup seperti blueprint yang Tuhan berikan itu. Tetapi sering kita lari daripada Tuhan. Kita sering dipengaruhi lingkungan kita, sehingga kita bertindak tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pikiran kita dibengkokkan oleh ajaran-ajaran sesat di sekitar kita. Pikiran kita ditumpulkan oleh ajaran yang ada di sekitar atau hal yang indah yang di luar Tuhan. Karena itu biarlah firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, bahwa kita mempunyai hati nurani dan kita mohon pada Tuhan bahwa hati nurani kita disucikan sehingga hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami diingatkan bahwa hati nurani itu adalah pemberian Tuhan. Tapi yang lebih utama, supaya hati nurani kami disucikan oleh Roh-Mu yang kudus. Sehingga hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami Tuhan, untuk kami boleh terus setia kepada Tuhan saja. Kami boleh terus bersandar pada Tuhan saja. Sehingga apa yang kami katakan, kami perbuat, kami pikirkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami mohon biar Tuhan sendiri memimpin kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi kami boleh bertindak apa yang Tuhan maui dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, kami berdoa segala program yang sudah disusun dan pimpin, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Supaya semua boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mitra-mitra pelayanan gereja, yaitu Mika, Pama, Abisa, dan Reformata. Tuhan boleh pakai semua itu Tuhan untuk menyatakan rencana Tuhan bagi dunia ini. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Tolong bangsa negara kami ini Tuhan, jauhkan dari segala kehancuran. Tuhan boleh pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Tuhan boleh pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan. memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami sendiri dan segala permasalahan yang kami hadapi, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, biar Tuhan menolong kami untuk kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kami ada permasalahan dalam keluarga kami, Tuhan tolong Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh bertindak benar. Kami boleh menyelesaikan permasalahan dalam keluarga kami dengan kasih dari Tuhan saja. Kami juga mohon pimpinan-Mu Tuhan dengan permasalahan kami di dalam pekerjaan kami. Tuhan pimpin kami untuk kami boleh bertindak benar di hadapan Tuhan. Sehingga mereka, rekan-rekan kerja kami, melihat tindakan kami, perbuatan kami, mereka boleh memuji Tuhan yang di surga. Tuhan, kami serahkan sudofon ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.